sobat aki tali mani majo mana pangalahuni gelektai nang dohon perohaunai unjur budo di budiano kudala kanam sigat lupa di hadiri onai di ulamo nasong suma jalana so tartangi soni game sori boto vita hatabata doho taranai so alga Los Bangsa.